Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir surat Adz-Dzariyat. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, aku tidak menginginkan dari mereka sedikit pun dari rezeki, dan aku tidak menginginkan dari mereka memberiku makan. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pemberi rezeki dan milik kekuatan yang kokoh. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban min ladzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang telah berbuat zalim mendapatkan ganjaran bagian seperti bagian para teman-teman mereka, fala yasta'jilun, maka janganlah mereka meminta untuk disegerakan. Pasti ada bagiannya di saat mereka berbuat zalim. Fawailul lilladzina kafaru, maka kecelakaan bagi orang-orang yang telah kafir. Min yaumihimul ladzi yu'adun, dahari-hari mereka yang telah mereka dijanjikan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Qala as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ma uridu min rizq minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imuni. Ta'ala Allah al-ghaniyyu عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. Maha tinggi Allah Azza wa Jalla, maha kaya Allah Azza wa Jalla dari berkebutuhan kepada seorang pun dari semua sisi. Wa innama jami'ul khalqi fuqara'un ilayhi, dan sesungguhnya semua makhluk adalah kondisi fuqara, sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Fi jami'i hawa'ijihim wa matalibihim, dalam semua hajat-hajat mereka, dalam semua kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka cari. Ad-dharuriyah, ad-daruriyati wa ghairiha, baik yang bersifat darurat, dia sangat membutuhkan, atau selainnya. Ini kondisi manusia, barakallahu fikum, fuqara'u ilaih, sangat membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala, atas dasar inilah Allah berfirman, inna allaha huwa ar-razzaqu ay kathiru rizqi alladhi ma min dabbatin fil ardi wala fis samai illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla pemberi rezeki, ai banyak memberikan rezeki. tiadalah satupun dari makhluk yang melata di muka bumi ini, dan tidak pula makhluk yang melata yang ada di langit, kecuali atas Allah Azza wa Jalla rizkinya. Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui tempat tinggalnya mereka, dan dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui mustaudha'aha, di mana Allah Azza wa Jalla menitipkannya. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang tangguh yang kokoh, Allah Azza wa Jalla, dia sang pemberi rezeki, dia sang pemilik kekuatan yang tangguh yang kokoh. Ay alladhi lahul quwwatu wal qudratu kulluha, dialah pemilik segala kekuatan dan dia pula pemilik segala kemampuan. Alladhi aujada bihal ajrama ijrama al-azimata as-sufaliyata wal-alawiyah, dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, benda-benda yang besar, baik benda-benda yang besar yang ada di atas atau dan yang ada di bawah. Wabiha, dan dengan kekuatan yang kokoh itu, tasarrafa fi dhawahiri wal bawatini, dia Allah Azza wa Jalla berbuat apa yang ada di lahiriah yang nampak dan apa yang tidak nampak. Semuanya perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini barakallahu fikum mengingatkan kita rahimani wa rahimakumullah, bahwa apapun yang kita saksikan di alam ini, atau mungkin yang kita tidak saksikan, taruhlah di perut bumi atau mungkin di langit, semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang berbuat. Barakallahu fikum. Wa nafadat masyiatuhu fi jami'il bariyat, dan terlaksana kehendak-kehendak Allah Azza wa Jalla dalam semua al-bariyat, yaitu makhluk. Makhluk berkehendak, Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Makhluk tidak berkehendak, tetapi Allah Azza wa Jalla berkemauan, pasti terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, tidaklah kalian berkemauan, tidaklah kalian berkehendak, kecuali akan terwujud kehendak itu apabila Allah Azza wa Jalla berkehendak pula. Ini sebuah pelajaran agar jangan kita mudah putus asa di saat kita telah berkemauan, berkeinginan, merancang segala-galanya di dalam hidup, berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi tidak kesampaian. Belum sampai kepadanya, sabarkan diri. Jikalau mulia apa yang kau cita-citakan, Allah Azza wa Jalla, jangankan engkau mampu berbuat, niatnya untuk kebaikan itu sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Harapan, keinginan dan kemauan kita salah satu hukum dari beriman kepada takdir adalah masyiat Allah bahwa kita memiliki kehendak. Ada empat rukun seseorang beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Bila dia tidak membangun empat rukun ini pada dirinya dalam keimanannya kepada takdir, akan pincang barakallahu fikum. Akan pincang dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal urusan takdir adalah rukun min arkanil iman. Ketika seseorang sampai kepada persoalan takdir, ternyata takdir itu beriman kepada takdir harus dibangun di atas rukun-rukunnya. Mana dia empat yang menjadi rukun beriman kepada takdir? Kalau dalam bahasa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dalam Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyebutkan keimanan kepada takdir itu dibagi menjadi dua derajat. Setiap dari dua derajat ini memiliki dua bagian. Sama maknanya di saat para ulama menyebutkan bahwa seseorang tidak akan sempurna beriman kepada takdir kecuali harus dia mengilmui empat perkara, empat hal. Apa empat perkara itu barakallahu fikum? Pertama, berilmu tentang ilmu Allah. Ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satupun dari peristiwa kejadian yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang luput dari ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada. Barakallahu fikum. Kita berniat, sudah ada ilmunya di sisi Allah. Punya kemauan, saudara kita, istri kita, anak-anak kita tidak pernah tahu. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengetahui sebelum kemauan kita itu muncul. Subhanallah. Ini pertama kali yang harus kita miliki di dalam meluruskan keimanan kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla, yaitu berilmu tentang ilmunya Allah. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup, apapun yang sedang terjadi di dalam hidup, apapun yang telah terjadi di dalam hidup, baik menimpa kita, menimpa orang lain, menimpa makhluk yang lain, semuanya itu tidak akan keluar dari ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua, termasuk dari rukun beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Al-Kitabah. Bahwa apa yang terkait dengan hidup makhluk ini sudah ada dalam catatan. Tidak ada satupun yang keluar dari apa yang telah tercatat dalam takdir. Tidak ada. Barakallahu fikum. Jadi ini rukun yang kedua dari beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, mengilmui tentang kita bahwa apa yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dalam perjalanan makhluk ini itu sudah ada dalam catatan. Yang ketiga, termasuk barakallahu fikum dari dasar mengimani rahimani wa rahimakumullah takdir adalah mengimani masyiatullah. Allah Azza wa Jalla berkehendak. Dan bila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, maka hal itu pasti terjadi. Walaupun seluruh makhluknya tidak pernah menginginkannya. Namun bila Allah Azza wa Jalla menginginkan berkehendak, berkemauan, maka pasti terjadi. Mengimani tentang masyiatullah azza wa jalla pasti terlaksana dan terwujud pada makhluk tersebut. Bila Allah azza wa jalla tidak menghendaki, makanya Nabi alaihi salatu wassalam menanamkan akidah yang sangat tinggi dan dalam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan untuk umatnya secara umum di saat beliau berumur 10 tahun. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang memang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla menimpamu tidak pernah akan tersalah, pasti akan mengenai dirimu, mau penyakit, mau batu, mau duri, mau apa saja, mau ujian-ujian, barakallahu fikum, bila Allah menghendaki. Ya, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka, dan apa yang tersalah lam yakun liyusibak, tidak pernah akan mengenai engkau. Berarti ternyata beriman kepada takdir itu adalah benar-benar mendidik kita untuk berani di dalam hidup. Berani, barakallahu fikum, dalam tanda kutip, tentu di atas bimbingan-bimbingan syariat. Ketika kita memutuskan usaha yang halal di dunia, ingat, Anda, engkau, kita bisa merancang. Kita bisa mengkalkulasikan labanya sekian, keuntungannya sekian, semuanya sudah. Tapi ingat, jangan Anda, engkau, kita tidak beriman kepada takdir. Kita sudah merancang demikian, keputusannya bukan di tangan kita, tetapi semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk keimanan kita kepada takdir masyiatillah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan terakhir, dari empat dasar rukun beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla adalah al-khalqu. Allah menciptakan semuanya, barakallahu fikum, tanpa terkecuali. Semua yang ada di alam ini adalah makhluknya Allah. Allah berhak berbuat, mewujudkan kehendaknya kepada miliknya. Allah Azza wa Jalla mengetahui tentang semua yang terkait dengan apa yang telah diciptakannya. Allah Azza wa Jalla telah mencatat dan menulis semua yang terkait dengan perjalanan makhluk-makhluknya. Maka di saat kita berada dalam keimanan seperti ini, barakallahu fikum, kita akan banyak memetik hikmah. Banyak memetik hikmah dalam semua peristiwa hidup yang kita alami. Kita akan bisa mengambil hikmah, barakallahu fikum. Kalau kita sudah bisa mengambil hikmah, kita akan bisa bersabar di saat dicoba dan diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, kita menjadi orang yang pandai bersyukur di saat diberikan kemudahan dan kegampangan di dalam hidup oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi beliau barakallahu fikum menjelaskan bahwa dengan kekuatan itu Allah Azza wa Jalla berbuat. Allah tabaraka wa ta'ala berbuat tidzawahiri wal bawatini. Dan semua diri yang nampak atau yang tidak nampak dan kehendak Allah terlaksana pada semua makhluk. Fama syaa'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la yu'jizuhu haribun wa la yakhruju sultanahu ahadun wa min quwwatihi annahu awsala rizqahu ila jami'il alami. Kata beliau, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla tidak inginkan kehendaki, tidak pernah terjadi. Wala yu'jizuhu haribun. Tidak akan pernah ada orang yang harib, lari, kemudian tidak mampu Allah untuk mengetahuinya, menangkapnya, melihatnya, dan seterusnya. Dan tidak akan keluar seorang pun dari kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Dan termasuk dari kekuatan Allah Azza wa Jalla, Allahu Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan rezekinya kepada semua alam. Tidak ada yang luput, barakallahu fikum. Ya. Tidak ada yang luput dalam pembagian rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya dalam waktu bersamaan memiliki rezeki yang berbeda-beda. Allah Azza wa Jalla dengan kekuatan dan kemampuannya menyampaikan rezekinya kepada seluruh alam ini. Wa min kudratihi wa quwwatihi ayyab'atal amwat ba'dama mazzaqahumul bila. Dan termasuk dari kekuasaan Allah dan termasuk dari kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla membangkitkan orang-orang yang telah mati setelah mereka dicabik-cabik oleh bila. Bila itu terlalu lama, ya usang, ini bila. Barakallahu fikum. Ya, ada yang sudah dikubur sekian puluhan tahun, sudah tidak ada lagi kecuali tulang belulang. Barakallahu fikum. Atau sudah tidak ada lagi kecuali tanah. Barakallahu fikum. Ya. Ini mazzaqahumul bila wa 'asafat bihimur riyah. Mungkin di antara barakallahu fikum amwat, orang-orang yang mati itu ada yang sudah diterbangkan oleh angin. Ya, dibakar kemudian menjadi debu, lalu datang angin menerbangkannya. Barakallahu fikum. Allah dengan kekuatan dan kemampuannya sanggup untuk membangkitkan itu semua. Wabtala'atuhum at-tuyur was-siba'u. Atau mungkin di antara yang sudah meninggal itu ada yang dimakan, dilahap oleh burung-burung atau was-siba'. Ya, binatang buas sudah jadi kotoran. Burung mencabik-cabik dagingnya sudah menjadi kotoran. Barakallahu fikum. Wa tamazzaqu wa tafarraqu fi mahamihil qafar walujajil bihar fala yafutuhu minhum ahadun. Atau mereka sudah terpencar-pencar. Sudah terbagi-bagi di daratan atau dibawa oleh gelombang di tengah lautan. Kesana kemari jasadnya. Kepalanya ke situ, kemudian dagingnya ke sana. Belum lagi disantap oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Maka tidak ada seorang pun yang akan luput dari kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma tankusul ardu minhum fasubhanal qawi al-matin. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang telah ya tangkusul ardu minhum, yang sudah dimakan oleh bumi dari mereka. Maha suci Allah. Maha suci Allah wa azza wa jalla. Maha kuat dan maha kokoh. Jadi ini barakallahu fikum terkait dengan dzulquwwatil matin. Pemilik kekuatan barakallahu fikum. Berarti disinilah letak perbedaan perjuangan kita sekarang ini dengan perjuangan para sahabat di masa yang silam. Mereka didasari oleh keimanan yang luar biasa. Barakallahu fikum, sampai keimanan mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan disanjung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita terkadang kan modal semangat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Atau semangatnya belum lagi dasar keimanan. Keimanan kita banyak bercampur baur dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu disinilah kekuatan yang mereka dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu siapapun yang akan menang pada dirinya dan menang untuk memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, jadilah dia orang kuat untuk mengundang kekuatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan pada diri kita untuk mengundang kekuatan Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, kecuali kelurusan kita, zahiran wa batina, lahiriah dan batiniah kita dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang akan mengundang kekuatan, yang akan mengundang kekuatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum, kita berharap dengan terus kita sabar belajar, belajar dan belajar, kita bisa mengumpulkan kekuatan pada diri kita. Kekuatan untuk mengundang kekuatan yang maha kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, fa inna lilladzina zalamu bitakdzibihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal adzabi wan nikah. Maka bagi orang yang fa inna lilladzina zalamu, sesungguhnya orang-orang yang telah berbuat zalim dengan mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka azab dan siksaan. Dzanuban ay nasiban wa qista, memiliki bagian mithlu ma fa'ala bi fu'ila bi ashabihim min ahli dzulmi wa taqdzibi. Bagi mereka yang berbuat zalim di masa sekarang ini mendapatkan ganjaran bagian seperti apa yang telah diperbuat oleh teman-teman mereka, pendahulu-pendahulu mereka yang telah berbuat zalim dan yang telah mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yasta'jilun, enggak usahlah Anda bergaya mengundang, menantang ya murkanya Allah. Ayo Rasul Allah atau Muhammad, kalau Anda ya benar, datangkan segera azab. Orang zalim pasti kok kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Fala yasta'jilun, jangan mereka tergesa-gesa meminta azab Allah. Fa inna sunnatallah fil umami wahidatan. Karena sesungguhnya sunnah Allah, ketentuan Allah, keputusan Allah di tengah umat ini wahidah, sama satu bentuknya. Kalau dulu diazab dengan kezaliman, sekarang juga akan diazab dengan kezaliman pula, barakallahu fikum. Mereka dulu diazab dengan mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam, sekarang juga akan diazab karena sikap mendustakan Nabi alaihissalatu wassalam wahidah. Satu bentuknya barakallahu fikum. Maka beliau memberikan faedah. Fakullu mukadzibin yadumu ala takdzibihi min ghairi taubatin wa inabatin fa innahu la budda ay yaqa alaihimul adab. Setiap orang yang mendustakan kemudian dia terus-menerus berada dalam kedustaan tersebut tanpa bertaubat, tanpa kembali kepada Allah, maka pasti akan terjadi padanya azab. Pasti akan mengenainya azab barakallahu fikum, walau, catatan penting, walau ta'akhara anhu mudda, walaupun mungkin azab itu diulur, diundur. Ya, bedakan kalau dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Walaupun perkara itu pengaruhnya dari kezaliman itu diundur azabnya oleh Allah, tapi itu pasti. Banyakkan apa toh yang dibanggakan oleh orang-orang muslim terhadap kemajuannya orang-orang kafir, apa toh yang dibanggakan? Dalam kondisi mereka melaksanakan kemaksiatan yang paling besar kepada Allah, apanya yang dibanggakan? Makanya Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala ketika menyebut kehancuran Uni Soviet barakallahu fikum, ya, sebentar lagi Amerika akan hancur sebagaimana hancurnya Uni Soviet. Karena semua senjata itu apabila didasari oleh kekufuran kepada Allah akan menjadi senjata makan tuan. Akan menjadi senjata makan tuan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya bahwa kita dituntut semuanya untuk istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Keistiqamahan kita di atasnya merupakan sebuah kekuatan di dalam hidup untuk mengundang bantuan, pertolongan segala-galanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapapun yang tidak kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengazabnya. Walihada tawa'adahumullah biyaumin kiamati. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengancam mereka dengan hari kiamat. Kalau ternyata di dunia tidak disaksikan bagaimana Allah fu'ila bihim, fa'ala bihim, berbuat pada mereka, oh tunggu. Ya, Allah Azza wa Jalla mengancam dengan hari kiamat. Faqala fawailun lilladzina kafaru min yaumihim alladzi yu'adun wa huwa yaumul qiyamah. Kecelakaan bagi orang-orang kafir pada harinya mereka yang telah mereka dijanjikan. Alladzi qad wu'idu fihi bi anwa'il 'adzabi wan nikali wal aghlali fala mughitha wala manfada lahum min adzabillah na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, yaitu apa yang sungguh mereka telah diancamkan dengan berbagai macam azab, hukuman, aghlal, belenggu-belenggu, tidak ada lagi pembela, tidak akan ada lagi jalan keluar buat mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi minhu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Barakallahu fikum. Selesai kita membaca tafsir Adz-Dzariyat, surat Adz-Dzariyat. InsyaAllah kita akan masuk pada tafsir surat Tur. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.